Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita berbicara tentang su'udz-dzanni billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, "Wa man dhanna bihi annahu yunalu ma 'indahu bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi." كما ينال بطاعته وتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya bisa didapat apa yang ada di sisi Allah dari pahala jannah dengan kemaksiatan kepadanya, bisa didapat dengan kemaksiatan dan dengan menyelisihi perintah-perintahnya. Kama yunalu bi ta'atihi wa taqarrubi ilaihi, sebagaimana bisa didapat apa yang di sisi Allah dengan ketaatan dan taqarrub. Ini juga su'udzan, menganggap bahwa dengan kemaksiatan, dengan penyelisihan agama tetap dapat pahala, tetap masuk surga. Siapa ini yang dituduh atau yang disinggung di sini? Kelompok apa? Hah? Murji'ah. Jazakumullah khair. Karena Murji'ah berpendapat bahwa walaupun dia bermaksiat, walaupun dia berdosa, walaupun imannya tetap sempurna dan tetap mendapatkan jannah. Berarti orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat sama. Fahadha su'u dhanni billah. Dan Allah sudah bantah dengan kalimat afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah aku akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Mujrim adalah orang yang melakukan jarah, kejahatan, kejelekan. Berarti dia berprasangka pada Allah dengan prasangka yang menyelisihi hikmah Allah dan menyelisihi konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yani nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, memberikan konsekuensi keadilan. Tidak mungkin seperti itu. Menyamakan orang yang ahli maksiat dengan orang yang taat. Wa man dhanna bihi annahu idza taraka syai'an li ajlihi lam yu'awwid khairan minhu aw man fa'ala syai'an li ajlihi lam yu'tihi afdala minhu faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Dan siapa yang berprasangka bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah tidak digantikan dengan yang lebih baik. Berprasangka siapa yang mengerjakan sesuatu karena Allah enggak diberi sesuatu yang lebih baik, maka itu juga su'u dhanni billah. Siapa yang disindir? Siapa yang dimaksud yang berprasangka dengan prasangka jelek seperti ini? Hah? Kali ini bukan aliran tapi sifat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang bakhil untuk bersedekah. Orang yang bakhil untuk bersedekah mengira kalau disedekahkan hartanya berkurang harta saya. Ya, diambil habis uang saya. Saya suruh bersedekah. Dari mana saya bisa begini? Ini orang bakhil. Mengapa? Karena dia berprasangka kalau uangnya disedekahkan enggak akan diganti oleh Allah dengan yang lebih besar. Kalau dia berikan apa yang dia miliki karena Allah, Allah tidak gantikan dengan yang lebih baik. Itu prasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala akramal akramin wa huwa arhamar rahimin. Dan Nabi SAW sudah mengatakan man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tinggalkan maksudnya tidak diambil, biarlah untuk kamu saja. Ambillah untukmu. Ngalah pada sesuatu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu diberi surat bahwa pekerja-pekerjamu di tanahmu masuk ke tanahku. Suruh mereka keluar. Dan suruh mereka jangan masuk-masuk ke tanahku. Tanahnya bersebelahan dengan tanah orang lain. Al-Muhim dengan kata-kata yang singkat, tepat, padat, ya. Wassalam. Ya. Ditujukan pada anaknya Yazid. Ya Yazid, baca surat ini. Kurang ajar sekali. Itu urusi budak-budakmu. Suruh mereka begini. Mereka begini, mereka mengambil hartaku, mengambil kebun-kebunku, memanfaatkan ila akhir. Bagaimana pendapatmu wahai Yazid? Kata Yazid, kalau aku wahai ayahku, aku akan siapkan pasukan yang besar, pasukan terdepannya sudah sampai di Madinah, pasukan belakangnya masih di Syam. Aku kirimkan pasukan besar yang pasukan terdepannya sudah sampai Madinah, pasukan belakangnya masih di Syam. Kata ayahnya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kalau aku tidak demikian. Tulis. Itu budak-budakku semuanya sudah menjadi milikmu dan tanahku untukmu. Wassalam. Itu jawabannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini barakallahu fikum karena aqidah man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ambil semua. Itu tanah buatmu semua. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini disebut di dalam kitab Al-Hilm oleh Ibn Abi Dunya dengan sanadnya kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun mereka yang bakhil, kenapa? Takut kurang. Berarti engkau berprasangka kalau engkau memberikan sesuatu, Allah enggak gantikan dengan yang lebih baik. Berarti engkau berprasangka kalau engkau mengikhlaskan sesuatu untuk orang lain, Allah enggak gantikan yang lebih baik. Itu su'udhanni billah. Itu berburuk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dhanna annahu yaghdab ala 'abdihi wa yu'aqibuhu wa yuhrimuhu bighairi jurmin ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. Siapa yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya, menghukumnya, membalasnya, mengharapkan kebaikan daripadanya tanpa sebab kesalahan apapun. Tidak ada sebab dosa, enggak ada sebab lain pun dari si hamba. Siapa yang berprasangka, bisa saja Allah murka, marah, menyiksa seorang hamba tanpa sebab dosa apapun. Siapa yang berprasangka seperti itu, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azam, sudah diterangkan, kalau tidak salah karena mirip dengan apa yang sebelumnya, bahwa kalau kita bicara tentang iradah, kalau bicara tentang masyiah, kalau bicara tentang kehendak Allah dan keinginan Allah dan apa sifat Allah, fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya, maka kita akan berkata dengan mutlakan bahwa Allah berbuat apapun sekehendaknya pada miliknya, Allah tidak zalim. Allah bebas berbuat apapun pada miliknya. Ya, ini berbuat sesuatu pada matahari dan bulan, pada bumi, pada lautan, Allah hancurkan, Allah bakar atau apapun. Itu tidak ada kesalahan bagi Allah, enggak ada kedzaliman bagi Allah. Mengapa? Karena itu miliknya. Tetapi barakallahu fikum, ketika berbicara tentang para hamba yang mukallaf ini, manusia dan jin, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang keadilannya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. yang disiksa oleh Allah dalam neraka, Allah katakan duqu ma kuntum ta'malun, rasakan akibat perbuatan kalian sendiri. Demikian pula orang yang masuk dalam jannah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun, masuklah dalam surga karena sebab amalan-amalan kalian. Maka barakallahu fikum, hati-hati, jangan terkecoh, jangan tercampur antara keduanya kemudian salah paham. Bisa saja Allah menyiksa hamba tanpa dosa. Loh, gak mungkin. Akan itu miliknya. Bukankah Allah SWT menyatakan bahwa aku fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang aku inginkan. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masyiah, na'am, mutlakan. Allah ciptakan manusia kemudian disiksa, Allah ciptakan manusia kemudian masuk surga, terserah Allah Ta'ala, karena manusia milik Allah. Allah berbuat pada miliknya mayasya. Masih ingat dua ulama, satu ulama su, satu ulama ahli sunnah. Ulama su ini dari kalangan Mu'tazilah, yang tidak percaya pada takdir. Dengan alasan, Allah maha adil, enggak mungkin menakdirkan orang jadi kafir kemudian disiksa. Maka dia ketika datang bertemu dengan seorang ahli sunnah, seorang tokoh ulama ahli sunnah, dia berkata dengan mukaddimah, alhamdulillah, maha suci Allah, yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ahli sunnah ini alim, dia tahu arahnya kemana, karena dia Mu'tazilah Qadariyah. Maka langsung dia balas dengan kalimat, maha suci Allah, alladhi yaf'alu fi mulkihi ma yasha', maha suci Allah, yang maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Yang maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Maka Mu'tazilah tadi berkata, apakah adil kalau Allah menakdirkan seorang jadi kafir kemudian disiksa? Maka ahlu sunnah tadi bertanya balik, apakah yaf'alu fi mulki au fi mulkika an? Apakah Allah melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Diam dia. Enggak berani menjawab. Sebab kalau dia menjawab, ya pada milikku, ya kafir dia. Karena semua alam ini milik Allah SWT. Kalau jawab milik Allah, dia akan berkata, maha suci Allah, yang melakukan pada miliknya sekehendaknya. Enggak bisa diprotes. Itu yang dimaksud. Jadi ketika bicara tentang masyiah, kita katakan Allah maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Bebas bagi Allah. Allah melakukan apapun, itu milik Allah. Langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Manusia, jin, pohon, binatang, semuanya milik Allah. Maka Allah lakukan apapun pada miliknya, tidak bisa diprotes. Wallahu fa'alun lima yurid. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha'. Tetapi barakallahu fikum, harus kita katakan setelah itu, namun Allah yang maha adil, tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali dengan sebab-sebabnya. Maka ketika seseorang dalam neraka, sebabnya bukan karena ditakdirkan oleh Allah, sebabnya adalah karena dia berbuat dosa, berbuat ijram, berbuat kufur, karena dia musyrik, ila akhirih. Duqu ma kuntum ta'malun. Karena Allah SWT memiliki rahasia yang hanya Allah yang tahu. Allah menakdirkan segala sesuatu, tapi manusia itu bisa memilih. Bisa berikhtiar. Bisa berupaya mengamalkan yang baik atau yang buruk. Silakan. Maka siapa yang beramal buruk terancam dengan ancaman azab. Siapa yang beramal baik, dia mendapatkan dari Allah Ta'ala balasan yang baik. In khairan fa khair, in syarran fa syar. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga kata-kata ini, hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan dua permasalahan. Kalau bicara apakah Allah mungkin menyiksa hambanya tanpa dosa sama sekali, enggak mungkin. Siapa yang mengatakan bahwa Allah mungkin saja melakukan, menyiksa hambanya tanpa dosa apapun, kalau Allah berkehendak. Ikhwan ibn a'azakullah, tidak mungkin. Allah sudah wajibkan dirinya, kataba ala nafsihi rahmah. Allah sudah tuliskan atas dirinya rahmat. Dan Allah sudah haramkan atas dirinya al-zulm. Barakallahu fikum. Allah katakan, "Wa ma ana bidhallamin lil'abid." Aku enggak akan mendzalimi hamba-Ku. Sehingga siapa yang berprasangka seperti itu, prasangka buruk. "Wa man dhanna bihi annahu idza sadaqahu fi ar-raghabah wa rahbah wa tadarra'a ilayhi wa sa'alahu wa ista'ana bihi wa tawakkala 'alayhi annahu yuqayyibuhu wa la yu'tihi ma sa'alahu faqad dhanna bihi dhanna as-saw." Demikian pula siapa yang berprasangka bahwa siapa yang membenarkan Allah dalam keadaan berharap, dalam keadaan takut, tunduk kepadanya, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, wasta'ana bihi, dan meminta pertolongan kepadanya, watawakkala alaihi, dan bergantung kepadanya, bertawakal atasnya, kemudian Allah sia-siakan. Yuqayyibahu artinya membuat dia rugi. Allah sia-siakan. Wa la yu'tihi ma sa'al, dan Allah tidak berikan apa yang dia minta. Itu pun su'ud dhanni billah. Wa dhanna bihi khilafa ma huwa ahluh, dan berarti berprasangka terhadap Allah apa yang sesungguhnya Allah SWT tidak seperti itu. Akhwani fillah na'azakumullah. Kepada siapa ini diarahkan? Kepada mereka-mereka yang pengecut dan penakut. Dia berdoa pada Allah, katanya, walaupun berdoa, walaupun minta, bisa saja saya begini, saya begitu. Takut kalau Allah tidak kasih. Atau dia tidak bertawakal dan meremehkan tawakal. Mereka berkata bahwasanya walaupun kamu bertawakal, walaupun kamu berdoa pada Allah, walaupun kalau kamu tidak saya kasih, ya enggak akan bisa kamu dapat. Nah, ini kesombongan. Su'udzon pada Allah Taala. Tidak mungkin. Kalau ada seseorang yang bertawakal pada Allah, Allah pasti akan kasih. Apa ayatnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan menjadi yang mencukupinya. Demikian pula, siapa yang meminta kepadanya, minta tolong padanya, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, akan aku kabulkan. Demikian pula, Allah katakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Kalau ada yang tanya tentang aku, kata Allah, tanya, jawablah, aku dekat. Aku mengabulkan, aku memberikan pengkabulan pada permintaan mereka dan doa-doa mereka kalau mereka berdoa kepada-Ku. Maka siapa yang su'udzon, enggak bakal dikasih walaupun begini, walaupun begini. Maka di sini yang terkena adalah mereka-mereka yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena dengan kalimat ini adalah hum, mereka-mereka yang yai'asu min rauhillah. Yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dikasih, enggak mungkin saya sudah begini, saya sudah begitu, enggak mungkin dimaafkan, enggak mungkin saya diberi. Walaupun saya tawakal, walaupun saya minta tolong, enggak bakal. Aku sudah terlalu jelek, aku sudah terlalu begini. Ila akhirih. Ini su'udzon billahi ta'ala. Wa man dhanna bihi annahu yusibuhu idza 'asahu. Dan juga siapa yang berprasangka bahwa Allah akan berikan pahala kalau dia berdosa. Ini juga su'udzon. Orang berdosa malah diberi pahala. Kama yutibuhu idza ata'ahu, sebagaimana akan diberi pahala pula kalau dia taat. Taat dapat pahala, berdosa pun dapat pahala. Wa salahu dhalika fi du'aihi, dan memintanya dalam doanya. Ini seorang yang meminta dalam doanya dalam keadaan iman dikasih, orang yang pendosa enggak minta juga dikasih. Itu juga su'u dhanni billah. Siapa ini? Al Jabriyah. Iya. Kenapa Al Jabriyah? Kalau Jabriyah menyatakan orang yang berbuat baik itu ditakdirkan oleh Allah, orang yang berbuat jelek juga ditakdirkan oleh Allah. Berarti dua-duanya taat. Siapa yang berbuat ketaatan itu taat pada Allah, siapa yang berbuat kemaksiatan juga taat pada Allah. Enggak ada yang salah. Ini su'u dhanni billah, berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jabriyah, orang yang baik enggak perlu dipuji karena kebaikannya juga takdir dari Allah. Orang yang berbuat dosa jangan dicerca karena dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya juga takdir dari Allah. Semuanya taat pada Allah. Semuanya tunduk pada takdir Allah katanya. Astagfirullah. Astagfirullah, su'u dhann. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhanna bihi khilafa ma taqtadihi hikmatuhu wa hamduh. Berprasangka dengan sesuatu yang menyelisihi konsekuensi hikmahnya, menyelisihi konsekuensi pujian-pujian baginya, menyelisihi konsekuensi sifat terpujinya. Wa khilafahu wa ahluh, dan menyelisihi juga apa yang dia Allah memang berhak atasnya dari sifat-sifat yang mulia. Wa ma la yaf'alhu, dan juga berarti menisbatkan pada apa yang tidak dikerjakan olehnya. Ini berburuk sangka, berprasangka pada apa yang Allah tidak lakukan. Ini su'udzan pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahi bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.